Afwan, apakah Sufyan Khalid Ruraid termasuk pemateri Roja? Saya enggak tahu. Nah, tapi yang jelas orang ini fadan, tukang fitnah. Nah, jauhi dia dan jangan didengarkan segala ceramahnya. Nah, afwan Ustaz, saya mau bertanya, apakah Syekh Utsman Salimi menyimpang? Jazakallah khair atas jawabannya. Wallahi biar ulama yang menjawab dia menyimpang ataukah tidak. Tetapi muncul dari dia beberapa kebatilan dari beberapa ucapannya. Nah, barakallahu fikum. Antara lain, dia mengucapkan dalam majlis di Bandara Soekarno-Hatta dengan Dulkornen CS, dan itu terekam, bahwa dia sebenarnya ingin memerangi sikap berlebihan dalam membantah ahlul bid'ah. Menurut dia, berdasarkan laporan Dulkornen dan yang bersamanya. Bermula dari pertanyaan Dulkornen, pengaduan Dulkornen yang mengatakan bahwa ya Syekh, di Indonesia ini ada sebagian dai yang mengadakan daurah, punya kebiasaan mengadakan daurah selama 2 hari atau 3 hari tentang Ihya Turats di daerah-daerah yang di sana mereka belum tahu tentang Ihya Turats. Nah, terakhir Dulkornen mengakui bahwa ucapannya ini tidak benar alias dusta. Nah, Utsman Salimi mendirikan fatwanya, jawabannya di atas kedustaan Dulkornen. Apa dia katakan? Ya, enggak sebenarnya daurah 2 hari 3 hari semestinya dikaji di sana kitab-kitab ilmiah. Bukan antum datang jauh-jauh ke tempat tersebut hanya untuk mentahzir dari Ihya Turats. Ana riwayatkan secara makna, sebenarnya catatannya ada pada saya transkripnya. Ya. Tapi saya menyebutkan di hadapan antum secara makna. Barakallahu fikum. Mentahzir hizbiyyin ikhwan muslimin cukup dalam waktu 15 menit. Cukup dalam waktu 15 menit. Subhanallah. Dia rupanya lupa terhadap warisan gurunya, syekhnya, Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Mungkin dia lupa, perlu diingatkan. Kalau dia yatanasa, pura-pura lupa, maka urusannya antara dia dengan Allah. Tetapi kita ingin menjelaskan. Berbicara tentang hizbiyin atau ikhwan muslimin cukup 15 menit wahai syekh. Sementara Syekh Muqbil mentahzir Yusuf Al-Qaradawi dalam 3 kaset hampir 3 jam. Dan beliau meliburkan pelajaran pada malam itu. Pelajaran Sahih Muslim, pelajaran kitab Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim. Dan seingat saya itu selama 2 hari. Tidak cukup malam itu, dilanjutkan pada waktu berikutnya. Tidak cukup ternyata Syekh Muqbil berbicara tentang seorang Yusuf Al-Qaradawi dalam 15 menit. Kemana anda pada waktu itu wahai Syekh Utsman? Apakah anda duduk ada di hadapan Syekh Muqbil? Kalau lupa saya ingatkan hari ini. Ya. Syekh Muqbil membantah Abdurrahman Abdul Khalid. Berkali-kali bermajlis-majlis, kadang muhadharah khusus tentang Ihya Turats atau tentang Abdurrahman Abdul Khalid, kadang dalam bentuk soal jawab yang diajukan oleh Ahlus Sunnah dari Kuwait atau dari Emirat, dari Saudi, dari Inggris dan yang lainnya. Berulang kali, kadang-kadang membantah Abdurrahman Abdul Khaliq di tengah-tengah pelajaran. Ketika ada sebuah hadis atau sebuah ayat yang di dalamnya mengandung sebuah bantahan terhadap bid'ah Abdurrahman Abdul Khaliq. Membantah Abdul Majid Zindani berkaset-kaset, bahkan antara lain di transkrip sampai menjadi sebuah kitab. Membantah Kulliyatul Iman Abdul Majid Zindani. Menjadi sebuah kitab. Transkrip dari tahzir Syekh Muqbil. Tahzir Syekh Muqbil terhadap Abdurrahim At-Tahhan Al-Hizbi. Juga demikian. Dicetak dalam satu kitab transkripnya. Berjam-jam. Berhari-hari berbicara tentang Ahlul Batil. Tentang Safar Al-Hawali. Salman Al-Auda. Tentang Sururiya. Tentang Abdul Majid Ar-Raimi, salah satu pimpinan jam'iyah di negeri Yaman yang berpaham Khawarij. Tentang Muhammad Musa Al-Baydhani, menantunya sendiri yang hizbi. Nggak main-main, hatta menantu. Ya. Suami putrinya yang pertama. Nggak peduli Syekh Muqbil. Karena memang sunnah ini tidak mengenal basa-basi. Al-haq harus dibela, batil harus dibantah. Jangan asabiyah. Jangan kemudian membantah hizbi yang ini, hizbi yang itu. Sama kesesatannya. Tidak dibantah karena menantunya. Lah. Wahai Utsman Salimi, apakah Anda lupa ini semua? Ternyata tidak cukup 15 menit ya akhi. Dan kaset-kaset Syekh Muqbil menjadi bukti. Lengkap. Al-Syeikh Al-Albani, ribuan kasetnya antum bisa periksa. Berapa banyak di antara kaset-kaset itu beliau membantah ahlul bidah. Tidak cukup 1-2 jam. Tidak cukup 1-2-3-10 kaset. Anda mengatakan cukup 15 menit. Ya, kalau sekedar mau mengatakan ikhwanul muslimin ya ikhwan, berpaham khawarij mereka ahlul bidah, 5 detik cukup. Tapi kan butuh penjelasan. Siapa ikhwanul muslimin? Apa prinsip-prinsipnya? Bagaimana akidah pendirinya? Bagaimana akidah tokoh-tokoh ikhwanul muslimin? Enggak cukup satu buku, satu jilid. Ulama telah menulis tentang ikhwanul muslimin dalam berbagai karya. Ya Utsman Salimi, jangan demikian Anda mendidik anak didik Anda. Jangan. Barakallahu fikum. Dan ketahui bahwa jawaban Anda ini berdasarkan kedustaan Dzulqarnain. Coba Anda telpon Dzulqarnain, tanyakan, benarkah data yang kau sampaikan kepadaku? Tanyakan coba. Ana berharap Utsman Salimi menelpon Dzulqarnain atau Dzulqarnain menelpon Utsman Salimi. Sebagai bukti taubatnya juga. Telepon Utsman Salimi dan katakan, wahai Syekh, data yang aku sampaikan tentang masalah ini itu tidak benar. Sehingga Utsman Salimi bisa menyatakan, saya taubat dari jawaban itu. Nah, berbicara tentang ikhwanul muslimin cukup 15 menit. Berbicara tentang Luqman Ba'abdu gak cukup 15 menit. Dalam dua kali peristiwa. Di ma'hadnya di daerah Zamar. Oleh-oleh umroh katanya. Oleh-oleh umroh. Bicara tentang Luqman Ba'abdu lebih banyak dari oleh-oleh umrohnya. Nasihat sepulang umroh maksudnya. Di bulan Syawal yang kemarin ini. Diulangi lagi. Menjawab penelponan seorang ahli syubhat Farhan Aceh. Ya. Juga berbicara tentang Luqman Ba'abdu. Ternyata gak cukup 15 menit. Karena memang Luqman Ba'abdu lebih sesat dari ikhwanul muslimin. Ya Syekh, ittaqillah. Dan Anda tidak mengenal siapa penanya itu. Anda tidak kenal siapa penanya tersebut. Dan Anda kenal Luqman Ba'abdu sebelum kenal Dzulqarnain. Siapa Farhan Aceh di hadapan Anda? Seorang alim akan bertasabut dulu. Siapa Anda? Data antum ini dari mana? Hah? Saya mau klarifikasi. Barakallahu fikum. Ketika di dalam majlis Bandara Soekarno-Hatta, sebenarnya saya ingin mengkhususkan waktu untuk membantah Utsman Salimi. Naam. Barakallahu fikum. Tapi ini sebagai mukaddimah. Nah. Waktu itu disampaikan oleh Ja'far Saleh dan yang bersamanya di majlis itu dihadiri oleh Abdul Bar, Abdul Mu'ti dan yang lainnya, Abdul Qornain di Hotel Bandara Soekarno-Hatta. Naam. Tentang Radio Roja. Ya Syekh, tentang Radio Roja. Kemudian dia menjawab, bukankah kalian sudah mendapatkan jalan keluar dan jawaban dari Syekh Rabi? Ya, Ahsan berjalan di atas jawaban yang sudah Syekh Rabi berikan. Bagus kan? Masya Allah. Kita ikutin berikutnya. Ja'far Saleh mulai mengoceh terus. Nah, ini ya Syekh, tapi radio ini Syekh menyebarkan tauhid. Banyak orang yang mengambil manfaat ya Syekh. Ini begitu, begini, begitu. Terus pemimpinnya itu Badrussalam. Dia seorang salafi Syekh. Nah, terus dibawa ke sana kemari Syekhnya rupanya pusing. Ya. Akhirnya dia mengatakan izan fiha khair. Izan masalah istihadiyah. Kalau gitu radio ini ada kebaikannya. Kalau gitu masalah ini masalah istihad. Subhanallah. Tadi di awal mengatakan hendaknya kalian berjalan di atas fatwa Syekh Rabi. Ya. Dan fatwa Syekh Rabi itu berdasarkan majlis yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Sementara majlis Anda di Bandara Soekarno-Hatta hanya satu pihak. Kedua, Anda sudah tahu Syekh Rabi berfatwa. Kibar sudah berfatwa. Kenapa melangkahi fatwa kibar? Kemudian mengatakan kalau begitu radio ini mengandung kebaikan. Ya. Cobalah diupayakan katanya. Ya. Ya subhanallah. Tentu beda memang ya ikhwan dengan kibar. Semisal Syekh Rabi, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil dan yang lainnya. Ketika ada orang dalam pembicaraannya itu mincla-mincle. Ya. Tahu mincla-mincle. Ya. Ada syubhat yang dia maukan di situ. Kalau kibar itu memahami, ini mau kemana ini orang? Ya. Sudah di samping keilmuannya yang matang, umurnya yang sudah lanjut itu tadi berisi pengalaman yang banyak tentang karakter macam-macam orang. Ya. Antum perhatikan ketika Ja'far Saleh di hadapan Syekh Rabi mengatakan, ya Syekh, tetapi para pemateri di radio ini mereka juga mengajarkan sunnah, mengajarkan wasitiyah, ini itu. Ya. Sekali lagi ini ana meriwayatkan dengan makna, ada catatannya lengkap, ya. Nas ucapannya. Ya. Syekh Rabi enggak kemudian, oh begitu, mereka mengajarkan tauhid, kalau gitu mereka baik. Enggak Syekh, paham maksudnya. Ana mau tanya kata Syekh. Bukankah Safar al-Hawali yang Khawarij dan Salman al-Auda mengajarkan al-Wasitiyah bahkan Tahawiyah? Hah? Iya Syekh. Salafi Safar al-Hawali? Karena mengajarkan Wasitiyah? Enggak bisa berbuat apa-apa. Nah. Dzulqarnain mengatakan, ya Syekh, di tempat kita ada seorang namanya Abdul Ghafur. Dia seorang yang jahil Syekh. Nah. Dia mencari kaset-kaset saya. Mencari kesalahan-kesalahan saya dalam kaset-kaset. Ya. Syekh Rabi enggak bilang, kalau dia jahil suruh diam. Enggak usah berbicara. Kalau dia jahil, tinggalkan dia. Ada Abdul Ghafur. Enggak. Syekh langsung, "Idza kanat akhta'uka muntashira, yuskat anha?" Kalau kesalahanmu tersebar, didiamkan? Dari mana Syekh tahunya tersebar? Karena dia bilang dalam kaset-kaset saya. Lah Syekh Rabi itu detail. Tidak sembarangan ya ikhwan. Ketika saya sampaikan kepada beliau di bulan April kemarin atau di bulan Maret yang lalu atau di bulan Mei ya, kemarin ini sebelum Ramadan, saya bawakan transkrip dialog Ali Hasan Al-Halabi di TV One. beberapa lembar itu. Nah, 6 atau 7 lembar. Syekh dalam keadaan sibuk. Saya dipanggil ke kamar khusus beliau, tafadhol, ana naik, kemudian saya serahkan ini Syekh, dialog Ali Hasan. Itu Syekh langsung ambil pulpen, ya. Duduk. Baca. Saya duduk. Ya. Saya enggak ngajak bicara saya. Nah. Serius. Baca. Catat. Kasih ta'lik, footnote. Buka lembaran berikutnya. Sudah tua. Syekh melihat. Enggak pakai kacamata tadi. Nah. Pandangannya lebih sehat dari saya. Nah. Serius. Enggak kemudian Syekh kamu jangan sibukkan dengan ini ya, akhi. Antum belajar. Enggak. Syekh tahu amanat pembinaan umat, melindungi umat dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Dihargai oleh Syekh. Nah, demikian pembinaan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, itu sekelumit tentang Utsman As-Salimi. Nah. Apa diperbolehkan seorang akhwat atau ummahat berkendaraan, maksudnya kendaraan apa ini, sepeda motor atau mobil, dalam rangka untuk thalabul ilmi dan kadang akhwat tersebut enggak punya SIM. Terlepas punya atau tidak punya SIM, apalagi tidak punya SIM, berarti dia telah melanggar waliul amr. Sementara manhaj ahli sunnah wajib untuk apa? Taat. Dalam perkara yang ma'ruf. Bukan dalam perkara yang mungkar. SIM bukan perkara mungkar. Demi ketertiban lalu lintas. Ya? Barakallahu fikum. Kemudian masalah berkendaraan. Kalau yang dimaksud kendaraan mobil. Sudah ada fatwa dari Syekh bin Baz al-Utsaimin, Lajnatul Daimah, Syekh Shalih Fauzan, dan yang lainnya dari kibar ulama, bahwa tidak dibenarkan seorang wanita mengemudi mobil. Lalu bagaimana dengan sepeda motor? Wallahi, sempat terjadi diskusi saya dengan Syekh Hani, karena saya tunjukkan langsung, ya, kebetulan di hadapan kita ada seorang ummahat naik sepeda motor, ya, di Jogja. Ini Syekh, perhatikan, saya bilang. Dia naik sepeda motor. Bagaimana menurut antum? Iya, saya jelaskan. Ini dia kadang-kadang keperluannya sampai ke kota. Kadang-kadang untuk hadir ta'lim. Terjadi peristiwa banyak di Indonesia ini. Bagaimana ummahat, sebagian ummahat jatuh dari sepeda motor. Robek bajunya. Bahkan ada yang patah tangannya. Bahkan ada yang gegar otak. Bahkan ada yang mati. Nah, barakallahu fikum. Dan sepeda motor ini beda dengan mobil. Mobil kalau kena lubang atau melindas batu, dia enggak akan roboh kecuali batunya sak meja ini. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Paling goyang mobil. Tapi kalau sepeda motor kena batu, ya, diameter misalkan 10 cm saja bisa jatuh atau terkena lubang. Ikhwan aja, rijal dari kalangan lelaki, banyak yang jatuh di jalan. Ya, pasir, ya, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Banyak kejadian dan peristiwa ummahat naik sepeda motor, ya, tiba-tiba jilbabnya itu karena angin menutupi wajahnya dan akhirnya dia menabrak mobil. Nah, lalu bagaimana dengan kepentingan thalabul ilmi? Thalabul ilmi tidak harus keluar dari rumah, khususnya wanita di zaman ini bisa mengikuti thalabul ilmi dengan berbagai cara, melalui CD ataupun yang lainnya, ya, bisa diikuti dengan berbagai media yang mubah. Tidak harus dia keluar rumah. Kalau mau ke majlis ta'lim, ke tempat ta'lim di ma'had ataupun di sebuah masjid, bersama suaminya silakan, bersama putranya yang sudah dewasa silakan, bersama mahramnya. Nah, tapi kalau dia mengendarai sepeda motor, saran saya untuk tidak dilakukan hal itu. Ya, pentingkan thalabul ilmi. Siapa yang mengatakan thalabul ilmi tidak penting? Ya penting, tapi ditempuh dengan cara lain. Nah, barakallahu fikum. Bagi para suami yang punya istri semangat thalabul ilmi, jangan dibiarkan dia berangkat sendiri dengan sepeda motor. Bahkan sebagian ummahat naik sepeda motor bercadar membawa bayinya atau anak kecilnya. Berbagai peristiwa yang sudah saya dengar saja mengerikan, apalagi yang belum sampai kepada saya beritanya. Tapi dari waktu ke waktu ikhwan atau asatidah menceritakan kepada saya peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Dua akhwat bersaudara naik sepeda motor menghadiri majelis ta'lim, jatuh di tengah jalan karena jilbabnya kena apa itu? Rantai atau apa namanya? Al-muhim. Jatuh, si adik gegar otak, si kakak meninggal dunia. Nah, maka saran saya kepada akhwat untuk tidak mengendarai sepeda motor. Kepada para suami dan para mahram untuk menyayangi mereka, imma diantar, ya, dan hati-hati ketika membonceng istri atau membonceng putrinya. Ya. Barakallahu fikum. Atau dia hendaknya belajar di rumah. Nah, wallahu ta'ala alam. Bagaimana pendapat antum tentang kitab Rasyul Barad Syarah Al-Adabil Mufrad karya Dr. Muhammad Muhammad As-Salafi? Ini sudah salafi kok. Sudah ada salafinya. Berarti dia salafi kan? Barakallahu fikum. Wallah anda tidak kenal siapa dia ini Dr. Muhammad Muhammad As-Salafi. Salafi dia sendiri yang menulis lakob ini. Apa benar dia salafi? Ali Hasan melakopi dirinya Al-Azhari. Tetapi dia tidak beramal dengan azhar. Nah, wallahu alam saya tidak kenal siapa dia. Coba ditanyakan asatidzah yang lainnya mungkin beliau-beliau tahu. Tapi kalau antum tidak tahu maka jangan dibaca. Nah. Bagaimana keadaan pondok-pondok di Yaman sekarang? Jawabannya memprihatinkan. Teman-teman kita yang ada di Fuyush diusir dengan cara yang tidak layak, tidak sesuai dengan adab-adab pelajar seorang talib ilmu salafi. Apakah benar pernyataan berikut ini? Tidak mengapa mengambil dana atau menerima dana Ihya Turats apabila tanpa syarat. Nah, ini adalah batil. Realita membuktikan bahwa orang-orang yang menerima dana dari Ihya Turats mayoritasnya, kalau bukan semuanya, mayoritasnya, kalau bukan semuanya, terpengaruh dengan manhajnya atau setidaknya mulai membela Ihya Turats. Yang membela Ahlul Bidah, maka dia mubtadi'. Ya. Setelah ada penjelasan ulama dia tahu tentang Ihya Turats, masih membela Ihya Turats, maka dia hizbi. Barakallahu fikum. Afwan, saya telah mendengar adanya tahzir Syekh Ubaid terhadap Syekh Ahmad Bazmul. Nah, lalu bagaimana? Alhamdulillah Syekh Rabi' menasihatin permasalahan ini untuk dikembalikan kepada ulama. Syekh Ubaid adalah ulama kita, ayah kita. Dan ketika beliau mentahzir Syekh Ahmad Bazmul, bukan mentahzir manhajnya. Hanya beberapa sikap yang dipandang oleh Syekh Ubaid salah. Nah, dari beliau. Nah, dan mungkin beliau sudah sebelumnya mengambil langkah-langkah, namun masih tetap muncul beberapa kesalahan sikap tersebut. Dan Syekh Ahmad sendiri menyadari hal itu. Walhamdulillah. Berita sampai kepada saya bahwa Syekh Ahmad alhamdulillah mengucapkan terima kasih, ya, bersyukur dengan adanya tahzir Syekh Ubaid. Nah, ya, tetapi tahzir itu bukan terhadap manhajnya. Adapun kesalahan bisa terjadi, ya, kepada seseorang. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, faqihus sahabah, faqih min fuqaha as-sahabah, Mu'adz bin Jabal, mengimami suatu kaum dengan menyebabkan akhirnya terfitnahnya seseorang. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Afattan anta ya Mu'adz. Kalimat yang cukup keras. Pernah mengucapkan kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau adalah seorang yang ada sifat-sifat jahiliyah padamu. Nah, apa? Manhajnya. Bukan manhajnya. Ada beberapa hal yang Rasulullah memandang penting untuk diperingatkan dengan keras. Nah, barakallahu fikum. Tapi siapa Abu Dzar? Sahabi jalil. Mu'adz bin Jabal. Salah satu ulama sahabah. Nah, barakallahu fikum. Tetapi Hizbiyun, pengikut Ali Halabi, ya, Al-Mutalawwinun, Al-La'abun, Al-Makirun, atau disingkat MLM dalam bahasa Indonesia, ya, juga memanfaatkan kesempatan ini. Ya. Kenapa antum kalian ketika ada tahzir Syekh Ubaid terhadap Muhammad al-Imam segera menyebarkannya? Sementara ketika tahzir beliau dari Syekh Ahmad Bazmul, kalian tidak berbicara, kalian sembunyikan. Subhanallah. Maka kita menjawab, berbeda dua hal ini. Syekh Ubaid mentahzir Muhammad al-Imam terkait dengan manhajnya dan bid'ah yang dia lakukan. Nah, sementara Syekh Ubaid berfatwa tentang Ahmad, Syekh Ahmad Bazmul, bukan tentang manhajnya. Dan Syekh Ahmad menerima hal itu. Barakallahu fikum. Menyadari. Muhammad al-Imam mempertahankan diri dengan gaya dan ciri khas dia. Mempertahankan diri. Seolah-olah tidak berbuat salah. Ketika sebagian muridnya mengatakan bahwa Syekh kami menandatangani perjanjian itu karena terpaksa. Wah, tersebar itu karena mukroh, karena terpaksa. Dan ini ada contohnya, ini itu. Subhanallah, dalam khutbah Idul Fitri. Muhammad al-Imam berkhutbah. Bahwa menunjukkan, menyampaikan dengan tegas bahwa dirinya tidak terpaksa. Mungkin bingung itu yang murid-muridnya. Ya apa sih Syekh ini? Nah. Ya apa sih Syekh ini? Sudah dibersihkan. Ya. Dikotori lagi. Nah. Muskilah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Demikian jawaban terkait dengan permasalahan ini. Dan berbeda juga dari sisi dua jenis tahzir itu, tahzir Syekh Ubaid terhadap Muhammad al-Imam dan tahzir beliau terhadap Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah, dari sisi bahwa tahzir Syekh Ubaid terhadap Muhammad al-Imam didukung oleh ulama. Tidak ada ulama yang mengingkarinya dari ulama kibar. Nah, barakallahu fikum. Sementara terkait dengan Syekh Ahmad Bazmul, beberapa ulama menasihatkan, sudahlah para talabatul ilm diam, ya. Insyaallah hal ini sedang ditangani oleh para ulama. Maka dengan itu asatidzah diam. Asatidzah menyebarkan sebuah tahzir karena memang diizinkan oleh ulama. Dan mereka para asatidzah diam, tidak menyebarkan karena atas dasar nasihat ulama. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana hukumnya mengantarkan keponakan umur 8 tahun ke sekolah berpaham sururi? Ini ta'awun di atas dosa. Nah, jangan mengantarkan keponakan. Nah, atau orang lain. Nah, jangan. Barakallahu fikum. Nasihati ayahnya. Kalau ini keponakan antum, nasihati ayah atau ibunya. Untuk tidak mendidik anaknya di tempat sururiin. Orang-orang sururiin itu ada hubungannya dengan khawarij. Nanti membahayakan akidah anak kamu. Bagaimana nanti kalau anak kamu kagum terhadap Sayyid Qutb, kemudian menjadi seorang pemberontak? Kagum terhadap Sayyid Qutb dan membaca karya-karya Sayyid Qutb, Sayyid Hawa, Abul A'la al-Maududi, yang itu dibela oleh Abul Hasan dan sekolah-sekolah sururi sangat mendukung Ali Hasan, Abul Hasan dan yang lainnya. Jangan disekolahkan di sana. Al-Imam Ibnul Jauzi menasehati kepada para orang tua dan kaum muslimin untuk menjaga anak-anak mereka agar tidak bergaul dengan ahlul bid'ah. Bagaimana dengan dididik oleh ahlul bid'ah? Hendaknya orang tuanya bertanggung jawab mengemban amanah pendidikan putra-putrinya. Allahul Musta'an. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kalau menulis kita pakai K kan dulu ya. Sekarang banyak berubah pakai Ki. Nah. Wallahu a'lam, apa mungkin ada perubahan edisi baru? Sebagaimana berita yang telah sampai kepada kita, Pak Eki, kabarnya bahwa saudara-saudara kita yang di negeri Yaman sedang dalam kesusahan, terkhusus mereka yang berada di Ma'had Puyush. Apa nasihat antum? Doakan mereka benar-benar terdolimi, kasihan. Kurang lebih hampir 170 ikhwan, ada yang sebagiannya dengan keluarga dan anak-anaknya. Nah, sebagian mereka kesulitan untuk bisa pulang ke tanah air karena beberapa faktor, ya, sulitnya untuk berpindah, perpindahan dari satu kota ke kota berikutnya, khawatir ditangkap dan dipenjara tanpa alasan yang dibenarkan, ya. Dan sebagiannya dikarenakan masalah, maaf-maaf saja, karena masalah dana, ya. Barakallahu fikum. Kalau antum bisa berta'awun, tafadhalu, jika ingin membantu saudara-saudara kita yang harapannya mereka pulang ke sini bisa bermanfaat untuk dakwah, ya. Barakallahu fikum. Silakan bagi yang ingin berta'awun, antum serahkan kepada Ma'had Ibnul Qayyim dan dengan penanggung jawabnya. Nah, Allahumma musta'an. Masya Allah, banyak sekali pertanyaannya. Ini baru yang dibaca 5%-nya. Masih tersisa 95%. Nah, kalau dibaca semua berarti butuh daurah tersendiri. Nah, namun karena keterbatasan yang ada, semoga yang sudah kita kaji ini bermanfaat. Dan saya memohon maaf kepada antum, saya mengakhiri kajian kita ini sampai di sini. Jika ada yang tidak benar dari saya atau salah, tidak lain itu karena kekurangan yang ada pada diri saya, dan saya memohon adanya masukan dari antum, nasihat dari antum. Semuanya barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.